Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Nailul Raja bi syarhi Safinatun Najah karya Al-Alamah Al-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan walahu makruhatun, dan mandi itu memiliki hal-hal yang makruh, dan itu sama dengan hal-hal yang makruh dalam wudu, semisal baros dan yang lainnya. Kemudian dimakruhkan bagi orang yang junub untuk tidur, jima lagi, kemudian makan dan minum sebelum berwudu dan membersihkan kemaluan. Dan semisal dengan orang yang junub adalah wanita yang telah berhenti darah haidnya atau darah nifasnya. Kecuali untuk jima, maka hukumnya haram mengadakan hubungan biologis dengan perempuan yang sudah selesai haid atau nifas namun belum mandi. Kemudian haram hukumnya jima dengan seorang laki-laki yang dakarnya dalam keadaan bernajis. Mungkin misalnya adalah karena madhi yang belum dibersihkan. Ila ingkana salisan, kecuali jika dia terus menerus keluar madhi, keluar najis, atau iktada, atau dia punya kebiasaan jika dibersihkan diguyur pakai air maka nanti lemas zakarnya. Kemudian fasal selanjutnya tentang syaratul wudhu'i asyaratun, syarat sah wudhu itu ada 10. Al-makna penjelasannya, syarat yang menjadi syarat sahnya wudu ada 10. Jika kurang satu dari 10 ini maka wudunya tidak sah. Dan 10 syarat ini juga 10 syarat sah mandi. Bahkan 2 syarat yang pertama adalah 2 syarat untuk semua ibadah. Sedangkan syarat yang ketiga adalah syarat untuk semua ibadah yang perlu thaharah. Yang pertama adalah Islam, yaitu Muslim. Maka syarat yang pertama dari 10 syarat sah wudu adalah pelaku wudu seorang Muslim. Maka tidak sah wudu yang dilakukan oleh orang kafir. Dan Anda telah mengetahui bahasanya ini juga syarat sah mandi. Akan tetapi ada pengecualian untuk mandinya wanita kafir, yaitu wanita ahli kitab, litahila supaya dia halal, minal haidi mandi setelah haid supaya halal, lihalilihal muslimi, suaminya yang muslim. Maka khusus untuk ini mandi wanita ahli kitab ini sah, meskipun dan sahnya karena darurat. Oleh karena itu tajibu i'adatuhu idza aslamat, maka wajib baginya untuk mengulangi mandi jika masuk Islam. Maka dalam mazhab Syafi'i mandi karena masuk Islam itu hukumnya sunnah, kecuali untuk orang kafir yang selama masa kafir dia mengalami junub, maka nanti mandi ketika dia masuk Islam mandinya statusnya wajib. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz untuk orang itu artinya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, faham dijak ngobrol, wayarudal jawab, dan bisa menjawab, merespon atau memberikan jawaban secara tepat. ketika dia ditanya sudah makan ataukah belum, dia bisa nyambung jawabnya. Ya, bukan ditanya sudah makan atau belum, kemudian bilang aku sudah mandi. Kalau demikian, nah itu belum tamyiz. Ya. Ya, itu belum tamyiz. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tamyiz definisinya adalah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cipok sendiri. Catatan kaki. Dan ini pendapat yang dianggap mu'tamad menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapat yang ketiga mengatakan tamyiz adalah sudah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Pendapat yang keempat, tamyiz adalah sudah bisa membedakan mana kurma dan mana bara api. Ini, tidak semua yang disuruh pegang, dipegang. Ini, dihadapkan padanya dua hal, pegang ini dipegang, pegang ini juga dipegang, itu belum tamyiz. Aqwalun, ada empat pendapat dalam masalah ini. Dan pertambat pendapat yang tadi dianggap muktamad oleh Ibnu Hajar Al-Haytami juga pendapat yang dirajihkan di Ghoyatul Muna. Di Ghoyatul Muna disampaikan wa yakunu tiflu mumayyizan, anak kecil itu sudah tamyiz jika dia sudah makan sendiri dan mandi sendiri. Sebagian ulama mengatakan wa syariba wahdahu wastanja wahdahu, minum sendiri dan cebok sendiri. Yang dimaksud sendiri duna musa'adatin, tanpa perlu bantuan orang tuanya. Wa hadza ahsanu maqila fi ta'rifil mumayyizi, inilah definisi terbaik untuk mumayyiz. Ya, maka kalau dari penulis Ghoyatul Muna, makan sendiri sama mandi sendiri, dan ditambahkan dengan minum sendiri dan cebok sendiri. Wakil ada yang berpendapat dia adalah orang yang mengetahui bisa membedakan mana tangan kanan dan kiri. Wakil dan ada yang berpendapat orang yang bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang manfaat, yaitu tadi bisa membedakan mana bara api dan mana biji korma atau mana korma. Ada yang berpendapat yang faham dijak ngobrol dan bisa memberikan jawaban. Itu tolak ukur aslinya wahadduhu bisinin sab'u sinina. Dan tolak ukur tamyiz kalau pakai umur itu sudah genap 7 tahun, pakai hijriah masuk tahun ke-8. Kembali ke Nailu Raja. Wal makna anathani, bahasanya syarat sah wudu yang kedua adalah pelaku wudu itu mumayyiz, sudah tamyiz. 6. Dikecualikan bersucinya anak kecil yang belum tamyiz ketika dia mau tawaf. Maka para ulama mengatakan sah. Kemudian yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. An-naqah artinya nadhufah, bersih. Yang dimaksudkan dengan bersih adalah al-khulu, kosong dari darah haid dan nifas. Maka syarat sah wudu yang ketiga adalah kosong dan bersih dari haid dan nifas. Semisal haid dan nifas, semua yang bertolak belakang dengan wudu, semacam keluarnya air kencing. Ya, maka ketika air kencing sedang proses keluar, tidak boleh berwudu. Kalau wudu pada saat air kencing sedang proses keluar, wudunya tidak sah. Atau kemudian saat kemudian proses kentut sedang berjalan, karena kentutnya panjang, pas ngusap muka itu masih posisi kentutnya. Awal wudu itu basuh muka, maka wudunya tidak sah. Wa kadza yuqal, demikian juga kita katakan untuk mandi, maka tidak sah mandi dalam keadaan air mani keluar atau darah masih darah haid dan nifas masih keluar. 6. Terkecualikan ya, sejumlah mandi untuk haji dan semacam itu, yaitu mandi ihram. Ya, maka mandi ihram itu dianjurkan bagi wanita haid dan nifas meskipun dalam kondisi keluar darah. Ya, karena dia bukan karena selesai dari haid atau nifas, namun karena ihram. Ya, maka kalau mandi ihram dalam kondisi haid atau nifas tidak masalah. Bahkan dianjurkan untuk tetap mandi. Kemudian syarat sah wudu yang keempat adalah bersih dari benda-benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang dimaksud kulit adalah bagian luar kulit badan seseorang. Maka syarat sah wudu yang keempat adalah terbebasnya anggota wudu amma dari benda-benda materi-materi yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya adalah kotoran yang ada di bawah kuku jika dia bukan dari keringat namun dari tanah. Dari tanah itu dinilai sebagai penghalang, maka wudunya tidak sah. Demikian juga semacam minyak yang jamit yang membeku bukan yang cair. Meskipun tidaklah menahan air, wa ilam yathbut alaihil ma'u, meskipun air tidaklah berhenti dan diam padanya. Demikian juga debu yang menempel di badan jika tidak sulit untuk dihilangkan. Jika debu tersebut alias dakti itu sudah sulit untuk dihilangkan karena sudah menyatu, bi'ansar kal juz'i minhu, seakan-akan sudah menjadi bagian dari badan karena enggak tahu berapa bulan enggak pernah mandi. Ya, maka keberadaan daki lam yadura, tidak mengapa. Kemudian yang kelima, tidak ada pada anggota wudu materi yang mengubah sifat fisik air supaya nanti air tidak berubah menjadi air tahir. Maka syarat sah wudu yang kelima adalah bersihnya anggota wudu amma dari materi-materi yang mengubah air, tahiran perubahan yang menghilangkan nama air semacam tinta dan za'faran. Namun jika itu materinya itu sedikit dan tidak menghilangkan nama mutlak air, maka tidak mengapa. Kemudian yang keenam adalah berilmu tentang wajibnya wudu. Artinya syarat sah wudu yang keenam adalah ayya'lam al-mutawaddi, pelaku wudu itu berilmu kalau wudu itu satu hal yang wajib. Kalau dia bimbang tentang kewajibannya atau dia meyakini hukumnya cuma sunnah, maka wudunya tidak sah. Yang ketujuh, tidak meyakini wajibnya sesuatu yang sunnah dalam wudu. Maka syarat sah wudu yang ketujuh adalah tidak meyakini sunnahnya hal-hal yang wajib dalam wudu. Artinya fala buddha, tidak boleh tidak, orang tersebut harus punya kemampuan untuk membedakan mana yang fardu, mana yang wajib dan yang sunnah dalam wudu. Atau ya, dia meyakini semua yang diperintahkan itu wajib atau sebagiannya wajib dan sebagiannya sunnah, dengan syarat kalau dia keyakinannya cuma global, di sini ada yang wajib, ada yang sunnah, syaratnya dia tidak berniat satu fardu tertentu itu sunnah. Satu fardu tertentu itu sunnah. Maka niatnya ya pilihannya boleh tamyiz, tahu idealnya, tahu mana yang fardu mana yang sunnah, atau ya, semuanya dia yakini fardu, atau sebagiannya dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah, namun tanpa tunjuk hidung kegiatan tertentu itu kegiatan tertentu yang sunnah itu hukumnya wajib. Dan ketentuan ini menurut Ibnu Hajar Al-Haitami tidak ada beda fi jami'i suwar, di antara di semua kasus antara orang yang berilmu dan orang yang awam atau orang yang jahil. Wa khalafa Ar-Ramli, namun beliau disisir oleh Imam Ramli untuk poin yang terakhir, yaitu jika orang tersebut berkeyakinan dalam kegiatan wudu ada yang sunnah dan ada yang fardu, maka beliau katakan, kata Ar-Ramli, innaha la takfi ila minal jahil, ini tidak boleh ada anggapan semacam ini kecuali untuk orang yang awam. Kemudian yang kedelapan, air yang dipakai adalah air yang tahur, suci pada dirinya dan mensucikan. Air yang tahur itulah air yang mutlak, itulah air yang tidak diikat dengan diberi tambahan nama dengan tambahan yang melekat. Tambahan yang melekat. Indal alim, menurut orang yang mengetahui keadaan air tersebut, min ahlil urfi wal lisan, dan dia adalah orang yang tahu budaya dan tahu berbahasa, maka air yang tahur itu tidak memiliki nama tambahan sama sekali, namanya air begitu saja, atau diberi nama tambahan, namun nama tambahan yang munfakin, yang bisa terpisah, tidak melekat. Contohnya air laut, itu boleh saja kita sebut air, boleh saja air laut, berarti tambahannya tidak bersifat mengikat. Air sumur, ya disebut air, ya bisa, ya, maka tambahan sumurnya tidak mengikat. Ini ya, air keran, ya, air PDAM, ya, tambahannya tidak bersifat mengikat. Air hujan, ya, maka tambahannya tidak bersifat mengikat. Namun air yang lain halnya dengan air sabun, ya, air kopi, ya, itu ya, tambahannya bersifat permanen dan tidak dan mengikat. Maka dia berubah menjadi tahir, suci dan tidak mensucikan. Wa kharaja bihi, maka tidak termasuk air mutlak dan air tahur, air yang memiliki nama tambahan dengan nama tambahan yang mengikat. Contohnya air semangka dan yang lain, maka dia air tahur, suci namun tidak mensucikan, sehingga tidak sah dipakai untuk berwudu. Maka syarat sah wudu yang kedelapan, air yang dipakai untuk berwudu adalah air yang tahur. Dan tidak disyaratkan yakin tahurnya air ketika terjadi keranjuan, cukup sangkaan kuat. Sebagaimana tidaklah mengapa adanya sangkaan najis ketika tidak ada keranjuan. Kemudian untuk orang yang terus-menerus keluar hadas, maka punya syarat yang ke-9 dan ke-10, yaitu dia boleh berwudu dan sah wudunya manakala telah tiba waktu sholat, dan tidak sah jika dia berwudu sebelum waktu sholat tiba. Kemudian yang ke-10, mualah berturut-turut, karena ya, kalau berturut-turut itu dalam mazhab Syafi'i, berturut-turut dalam wudu hukumnya sunnah. Namun ini menjadi wajib bahkan syarat sah untuk da'imil hadasi, Untuk orang yang terus-menerus berhadas karena terus-menerus kentut atau terus-menerus keluar tetesan air kencing, dan termasuk dalam hal ini adalah orang yang terus-menerus keluar darah, wanita yang terus-menerus keluar darah alias istihadah. Maka syarat 9 dan ke-10 untuk syarat sahnya wudu, dan ini khusus untuk orang yang terus-menerus berhadas, adalah yakin atau minimal punya sangkaan kuat waktu sholat fardu telah tiba. Kemudian yang ke-10, berturut-turut dalam melakukan perbuatan wudu, dan berturut-turutnya bainaha, baina af'ali, di antara perbuatan wudu. Kemudian yang kedua, antara wudu dengan sholat. Maka dia tidak berlama-lama, selesai wudu langsung sholat. Ini 10 syarat sah wudu. Wabakiyah, dan masih tersisa min surutil wudu'i wal ghusli, termasuk syarat sah wudu dan mandi, tambahan dari apa yang disebutkan oleh di matan Safinah. Ada 5 tambahan. Yang pertama adalah izalatun najasah ainiyah, menghilangkan najis aini dan bukan hukmi. Hukmi itu najis hukmiyah, artinya dianggap ada najis. Dianggap ada najis-najis hukmiyah itu, semisal ada dalam madzhab Syafi'i pembersih najis yang sah hanya air. Maka ada air kencing di halaman kena, kemudian sinar matahari, kena angin dan seterusnya, maka hilang rasa, warna dan baunya, padahal belum kena air. Maka dia disebut najis hukmi, teranggap ada najis. Meskipun fisiknya najis tidak ada, non karena syarat sah satu-satunya untuk membersihkan najis adalah harus dengan air, maka kalau bersih namun dengan angin dan matahari, maka teranggap belum sah. Sehingga masih, meskipun tidak ada najis, dianggap ada najis. Kemudian najis aini, najis yang memang betul-betul najis, di situ ada air kencing, ada di situ genangannya masih ada, ini najis aini. Maka untuk sahnya wudu dan mandi, maka manakala di badan itu ada najis aini, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, namun yang ini yang menjadi syarat adalah membersihkan najis aini, bukan najis hukmi. Balyak filaha, dan cukup baginya bersama hadas sekali guyuran. Kemudian tambahan yang kedua adalah jaryul ma'i ala jami'il udwi, adanya aliran air, adanya aliran air pada semua anggota wudu, anggota wudu, yang tentu anggota wudu yang ghusl, demikian juga anggota mandi. Maka di wudu itu ada ghusl dan ada masah. Maka untuk ghusl, maka harus ada jariul ma, aliran air. Di wajah ada aliran air mengalir, di tangan juga demikian. Kemudian yang ketiga, tambahan yang ketiga adalah tahaqqul muqtadi, yakinnya muqtadi faktor pendorong untuk berwudu atau untuk thaharah. Yang dimaksud dengan catatan kaki satu, faktor pendorong untuk berwudu adalah hadas. Maka seandainya seorang itu ragu-ragu apakah dia hadas ataukah tidak, lantas dia berwudu ihtiyatan dalam rangka hati-hati, maka di sini saya katakan wudunya sah dengan syarat idza lam yabin al-halu, jika keadaan sesungguhnya tidak terang, tidak jelas, tidak ada kejelasan, maka berwudu karena hati-hati boleh. Baik itu ya, akan muhdisan atau ya, apakah dia adalah orang yang berhadas secara realita saat berwudu, ataukah realitanya dia adalah orang yang dalam keadaan suci. Amma inbana, adapun jika terang dan jelas, kalau ternyata dia hadas, maka wudu dengan niat hati-hati itu tidak sah. Fala yasihu wudu'uhu, maka wudu dengan niat hati-hati, niatnya cuma hati-hati, tidak sah, tidak tegas. Ya, maka syarat sah wudu atau mandi yang tambahan yang ketiga adalah tahakkuk, yakin dan pasti al-muqtadi adanya faktor pendorong untuk toharah. Kemudian yang keempat, dawamun niyati hukman, ya, terus menerusnya niat, ya, hukman dalam hukum, artinya dia tidaklah membelokkan niat kepada hal yang lain, dia tidak ada perubahan niat, ya, selama berwudu tidak ada perubahan niat, ya, dari niat berwudu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada muta'liq, tidak menggantung. Contoh yang menggantung, kalau pakai insyaallah, di hatinya saya berniat berwudu insyaallah, ya. Dan kata-kata insyaallah itu tidaklah dia niatkan tabarruk, ya, dia niat, bukan dia niatkan tabarruk. Maka ketika seorang itu demikian keadaannya, ya, memang insyaallahnya niatnya memang betul-betul niatnya ta'liq, bukan niat tabarruk. Lam yakfi, maka wudunya tidak mencukupi, tidak cukup alias tidak sah. Maka diperbolehkan seorang itu mengucapkan insyaallah untuk hal-hal yang yakin dan pasti. Nah, ucapan insyaallah dalam hal-hal yang yakin dan pasti itu niatnya tabarruk. Contohnya adalah sebagaimana doa yang Nabi ajarkan ketika ziarah kubur, wa nahnu insyaallah bikum lahikun, dan kami semua insyaallah akan menyusul kalian. Padahal artinya mati, padahal mati sesuatu yang yakin. Kenapa insyaallah? Maka ulama mengatakan ini dalil bolehnya insyaallah untuk sesuatu yang yakin dan pasti. Tabarukan niatnya tabaruk dengan menyebut nama Allah. Kalau insya Allah yang niatnya insya Allah namanya ta'liqan, memang menggantung. Saya akan datang insya Allah, itu menggantung. Jika memang diberi kemudahan oleh Allah, akan datang, berniat untuk datang. Jika tidak ada kemudahan karena jatuh sakit atau yang lain, maka tidak datang. Maka itu ta'liqan. Nah, kalau ada orang yang kondisi niatnya nawaitul wudu'a insyaallah, maka jika insyaallahnya ini ta'liqan, maka tidak sah. Tapi kalau insyaallahnya ini tabarukan, maka sah. Kemudian fasal selanjutnya, pembatal wudu ada 4 poin. Penjelasannya, nawaqid jamak dari naqid. Naqid itu makna asalnya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menghilangkan sesuatu yang lain sampai ke akal-akalnya, hilang total. Dan yang dimaksud dengan nawaqid huna di sini adalah sebab-sebab yantahi al-wudu'u biwujudi wahidin minha. Wudu itu berakhir dengan salah satu darinya. Seandainya kita pertahankan kata-kata nawaqid ini sebagaimana makna zahirnya, laqtadat, maka kata-kata nawaqid itu bermakna menghilangkan wudu sampai akarnya. Fayalzam, maka konsekuensinya adalah ya, butlanu salati al-waqi'ati bihi. Batalnya salat yang terjadi dengannya. Oleh karena itu maka nawaqid di sini cuma diartikan dengan sebab berakhirnya wudu. Wal makna anal asbabnya sebab berakhirnya wudu adalah karena adanya salah satu darinya, itu ada 4 poin. Pembatal wudu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu jalan depan atau jalan belakang. Baik dia kentut ataupun yang lain kecuali mani. Karena mani tidak membatalkan wudu namun mengharuskan mandi. Maka pembatal wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu min qubulil hayy, dari jalan depannya orang yang hidup, dan dia adalah jelas adalah jalan depan. Atau kemudian dari duburnya. Dan yang membatalkan wudu adalah semua yang keluar. Baik yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar, mu'tadan kanal khariju. Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar dari tempat itu. Sesuatu yang biasa keluar dari tempat itu, contohnya air kencing, bera, demikian juga basah-basah farji perempuan, keputihan atau yang lain. Manakala kharajat keluar ilama ke sampai ke daerah yajibu ghusluhu, yang wajib dibersihkan. Amla, meskipun demikian juga, meskipun yang keluar bukan sesuatu yang biasa keluar. Contoh yang tidak biasa keluar, umumnya orang tidak mengeluarkan ini dari jalan depan atau jalan belakangnya. Contohnya cacing, dudin, cacing kan tidak normal. Orang sakit kalau dari jalan belakang kebelet ternyata yang mau keluar cacing. Wahasoten atau kerikil. Maka baik yang itu biasa keluar ataupun tidak biasa keluar dari jalan tersebut, manakala keluar maka membatalkan wudu. Kecuali mani seseorang yang keluar di awal pertama kali, yang mani ini tidak bercampur dengan yang lain. Maka mani, keluarnya air mani tidaklah membatalkan wudu namun mengharuskan mandi. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aqta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.